bukankah jalannya hidup menjadi mudah bila kita saling bisa melengkapi. Maka itu tak seberat meminah samudra, tak ada yang paling sempurna. Kuserahkan padamu, kepadamu aku bisa menjadi kekal.